Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. padamu. Tahu dia sendiri dengan budi pekerti. Kau hambakan diri kehadiran ilahi.